Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan dan telah kita sebutkan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam risalahnya Bulughul Maram, yaitu hadis yang disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang air laut, beliau menjawab mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang tahur. Kemarin telah kita jelaskan lafaz tahur di sisi mereka para fuqaha adalah tahirun li dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Suci secara zatnya, dia bukan air yang najis dan bisa mensucikan, mengangkat hadas. Naam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa faedah dari hadis tersebut. Dan di pembahasan di malam hari ini kita ingin menyebutkan beberapa tambahan dari faedah yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Di antaranya adalah bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di samping menjelaskan tentang hukum dari air laut yang Rasul sebutkan airnya suci dan mensucikan, sehingga ketika seorang berada di lautan boleh baginya untuk berwudu dengan air laut, boleh baginya untuk membersihkan pakaiannya karena najis menggunakan air laut, boleh pula baginya untuk mandi disebabkan karena janabah dengan menggunakan air laut tersebut, karena Rasul menyebutkan airnya dengan lafaz tahur. Naam. Dan Rasul juga menyebutkan al-hillu maitatuhu. Bangkai-bangkai yang ada di lautan hukumnya adalah halal. Bangkai-bangkai di lautan hukumnya adalah halal. Dengan segala jenis binatang yang ada di lautan, baik binatang yang buas. Ya, di lautan itu ada binatang buas seperti hiu, ya kan, ikan hiu ini buas, terkadang memangsa manusia. Namun ikan tersebut termasuk dari keumuman makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Bangkai dari binatang-binatang laut itu halal, sehingga tidak perlu seseorang ketika mengkonsumsinya untuk menyembelihnya terlebih dahulu. Bangkainya halal. Nah, biasa kita memakan binatang-binatang laut, ikan dan yang semisalnya, itu dalam kondisi sudah menjadi bangkai, sudah mati. Nah, dan boleh bagi kita untuk menyantap hidangan-hidangan laut tersebut dengan berbagai macam jenis hewan-hewan yang ada di lautan. Apakah binatang itu adalah binatang yang buas ataukah binatang yang menyerupai ular, ya kan, ada binatang laut yang menyerupai ular, ini halal untuk kita mengkonsumsinya. Nah, di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, annal ma'a idza taghayyara bisamakin mata fihi fa innahu yakunu tahura. Air yang mengalami perubahan disebabkan karena adanya seekor ikan yang mati di air tersebut, maka masih statusnya sebagai air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Sehingga air yang tercampur darah ikan ini bukan berstatus sebagai air yang najis. Nah, fala yadur, sehingga tidak memadaratkan sama sekali air tersebut karena tercampur dengan sesuatu yang suci. Sehingga ketika air berubah disebabkan karena ada bangkai seekor ikan, maka tetap dikatakan sebagai air yang tahur. Nah, selama sifat air itu tidak berubah, selama sifat dari air tersebut itu tidak berubah. Nah, terkadang ada air yang mengalami perubahan sifat, seperti air susu, ya kan, tercampur dengan susu, air kopi tercampur dengan kopi, dan yang semisalnya. Walaupun air ini tercampur dengan sesuatu yang tahir, yang suci, namun telah merubah sifat yang sebenarnya dari air tersebut. Nah, sehingga makna air yang mutlak adalah air yang ketika seseorang menyebutkan lafaz air tersebut, ini langsung faham, langsung faham. Ketika seorang mengatakan berikan kepada saya air untuk mandi, tidak mungkin dia dikasih air perasan santan, ya kan? Tidak mungkin dia dikasih air jus dari buah, tapi yang dikasih adalah air yang ma'ruf digunakan oleh seseorang untuk membersihkan dirinya. Demikian pula lafaz air yang digunakan untuk berwudu. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di dalam kisah hadis yang kemarin telah kita sebutkan juga, kita bisa mengambil faedah anjuran agar seseorang yang jahil untuk bertanya kepada seorang yang alim. Anjuran agar seorang yang jahil itu bertanya kepada seorang yang alim. Sebagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, ketika mereka jahil dalam satu masalah, di antaranya dalam hadis ini mereka jahil hukum memanfaatkan air laut, apakah boleh untuk berwudu atau tidak. Tidak kemudian mereka diam diri tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah seorang yang jahil, ketika dia jahil tentang salah satu dari permasalahan agamanya, agar dia bertanya kepada mereka, para ulama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir dalam ayat ini adalah mereka para ulama. Ketika seorang jahil dalam satu masalah agamanya, maka dia disyariatkan untuk bertanya kepada para ulama. Dia jahil dalam urusan jual belinya, dia jahil di dalam menentukan perkara yang akan dia makan, apakah halal atau haram. Jangan berdiam diri, tapi harusnya dia bertanya kepada mereka para ulama, para ahli az-zikir. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Baik, kita akan masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua dari risalah ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu adalah tahur. Tadi kita sebutkan tahur punya dua sifat, tahir li dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Naam, bisa dengan bahasa kita suci dan mensucikan. Karena ada kalanya air itu suci saja tidak mensucikan, seperti air kelapa itu suci dia, sehingga ketika seseorang terkena percikan dari air tersebut tidak disyariatkan untuk mencucinya. Seperti terkena air kopi, tidak perlu ketika seorang sholat untuk dia bersihkan bajunya dari percikan air tersebut karena suci. Namun tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu dan menghilangkan najis. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang air. Tentang air. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya pada lafaz al-ma disebutkan dengan menggunakan alif dan lam. Beliau menyebutkan alif lam di sini maknanya adalah berfungsi untuk menerangkan jenis, lil jins. Lil jins, sehingga dengan makna ini mencakup seluruh dari jenis-jenis air. Seluruh dari jenis-jenis air. Karena alif lam di sini bermakna jinsiyah. Maksudnya Rasul hendak menyebutkan kepada kita air dengan berbagai macam jenisnya itu tahur. Sesuatu yang tahur, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyebabkan air itu menjadi najis. La yunajjisuhu syai. Tidak bisa sesuatu apapun merubahnya menjadi najis. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, akhrajahu tsalatsah wa shahhahahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tiga. Imam yang tiga berarti maksudnya adalah al-imam Abu Dawud, al-imam Tirmizi, dan al-imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Akhrajahu thalatha wa shahhahahu Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita menyebutkan faedah, demikian pula hal yang berkaitan dengan hadis ini, terlebih dahulu kita ingin menyebutkan sedikit biografi dari perawi hadis ini. Tadi kita sebutkan hadis ini berasal dari salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Nama asli dari beliau adalah Sa'ad ibni Malik ibni Sinan. Sa'ad ibni Malik ibni Sinan. Beliau berasal dari suku Ansar. Beliau berasal dari suku Ansar. Dari Khudrah. Dari Khudrah. Khudrah ini termasuk dari salah satu suku dari suku-suku Ansar radhiyallahu ta'ala an. Namun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil disebut dengan namanya. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk dari sahabat Rasul yang masyhur dipanggil disebut dengan namanya, sehingga beliau dikenal dengan kunyahnya. Afan masyhur dengan kunyahnya, sehingga beliau dikenal dengan kunyahnya, bukan dengan namanya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Adapun nama dari beliau tadi kita sebutkan Sa'ad ibni Malik ibni Sinan Al-Ansari Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Beliau memiliki seorang ayah yang bernama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau dan ayahnya ini termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Sinan sendiri radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang sahabat Rasul yang meninggal di perang Uhud. Beliau termasuk dari sahabat Rasul yang meninggal di perang Uhud. Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak mengikuti perang Uhud, karena ketika terjadi perang Uhud beliau berusia 13 tahun. Beliau berusia masih kecil 13 tahun, sehingga ketika dibawa oleh ayahnya, maka Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abu Sa'id Al-Khudri untuk pergi ke perang Uhud. Yang pergi ketika itu adalah ayahnya, Malik bin Sinan. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri termasuk dari seorang yang syahid di perang Uhud tersebut. Naam. Adapun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini baru berjihad, berperang bersama Rasulullah SAW ketika terjadi peristiwa perang Khandaq. Nah, ketika terjadi peristiwa perang Khandaq, sehingga perang Khandaq adalah perang yang pertama kali diikuti dan disaksikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk dari salah seorang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal oleh mereka para ulama ahli hadis, termasuk dari mereka para sahabat Rasul yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah menyebutkan di dalam syairnya, di dalam syairnya, nama-nama para sahabat Rasul yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan Al-Imam Suyuti rahimahullah, al-mukthiruna fi riwayatil athar. Al-mukthiruna fi riwayatil athar. Ada para sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan athar, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan yang pertamanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya sedikit terjemah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa yadihi Ibnu Umar, kata Suyuti rahimahullah, kemudian yang setelahnya adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anak dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ini beliau juga termasuk sahabat Rasul yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelahnya kata beliau rahimahullah, wa Anasun, yang berikutnya adalah Anas, maksudnya Anas bin Malik, Anas bin Malik khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semasa hidupnya melayani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, beliau gunakan, manfaatkan kedekatan beliau sebagai pelayan Rasul untuk memperbanyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal bahru, kemudian yang setelahnya adalah al bahr, yang dimaksud adalah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala an, mufassir dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan turjumanul Quran, ahli penterjemah, pentafsir Al-Quranul Karim. Yang berikutnya kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, wal khudri wal bahru kal khudri. Demikian pula seperti halnya al khudri. Yang dimaksud oleh beliau adalah Abu Sa'id al khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Jabirun, yang berikutnya Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun nabi, dan istrinya nabi, yang dimaksud adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini nama dari nama-nama para sahabat Rasul yang ketika diteliti oleh mereka para ulama ahli hadis, termasuk dari sahabat Rasul yang paling banyak menyampaikan, meriwayatkan kepada kita hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid adalah Abu Sa'id Al-Khudri, ini termasuk dari mereka. Abu Sa'id Al-Khudri sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau wafat pada tahun 74 Hijriyah, dan beliau diberi umur panjang oleh Allah Azza wa Jal, sehingga ketika beliau wafat, beliau berumur 86 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau dikuburkan di Baqi'. Beliau dikuburkan di Baqi'. Sehingga bila kita mendatangi pemakaman kuburan Baqi', maka kita akan menjumpai di kuburan tersebut tidak terpajang dan tertancapkan papan-papan nisan, yang dituliskan di papan nisan tersebut nama jenazah yang ada di bawahnya. Kita menjumpai pemakaman tersebut sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Al-Muhim, yang menjadi syahid adalah dari sekian pemakaman yang ada di kuburan Baqi', di sana dimakamkan sekian banyak dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Di dalam hadis ini, ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu tahur, suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyebabkan air itu najis. Air itu suci dan mensucikan, ini hukum asalnya. Tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan air tersebut itu berubah menjadi hadis, menjadi najis. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dikenal oleh mereka para fuqaha sebagai hadis bi'ri bidha'ah. Hadis ini dikenal oleh mereka para fuqaha sebagai hadis bi'ir bidha'ah, sumur bidha'ah, itu artinya sumur bidha'ah. Penyebabnya adalah sebab musabab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kalimatnya innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', karena ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perihal keadaan sumur bidha'ah. Sumur bidha'ah disebutkan di dalam riwayat tersebut, sumur bidha'ah adalah sumur yang dilemparkan pada sumur-sumur tersebut berbagai macam kotoran, dilemparkan darah najis, darah haid, dilemparkan ke sumur tersebut. Bahkan daging anjing dilemparkan ke sumur tersebut. Bahkan kotoran itu juga dilemparkan ke sumur tersebut. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa hukumnya seseorang berwudu dengan menggunakan air bidha'ah. Dalam keadaan kalau kita melihat secara zahir air tersebut tercampur dengan sesuatu yang najis, dengan darah haid. Darah yang najis. Naam. Dengan dilempar daging anjing dan kotoran-kotoran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air itu adalah sesuatu yang tahur. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyebabkan air itu berubah menjadi najis. Naam. Hadis ini tadi kita sebutkan diriwayatkan oleh As-Salasah dan disahihkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan diantaranya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, annal ma'a tahurun mutahhirun min kulli najasah. Bahwasanya yang namanya air tersebut itu tahur, mutahhar, lagi tetap dikatakan sebagai air yang suci, yang tahur dari segala sesuatu yang najis. Naam, dari segala sesuatu yang najis berdasarkan hadis tersebut. Sama saja apakah najis yang mengenai air tersebut adalah najis yang mughalladhah, yang mughalladhah seperti halnya darah haid. Naam. Ataukah najis yang mukhaffafah seperti disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, contohnya adalah air kencing anak yang kecil, sobi. Naam. Sehingga ketika najis-najis ini mengenai air, najis-najis ini mengenai air, maka air tersebut senantiasa berada pada sifatnya tahur, yakni dikatakan suci lagi mensucikan. Hadis ini termasuk dari hadis yang diperselisihkan oleh mereka para ulama dari sisi penerapannya. Dari sisi penerapannya, mazhab az-zahiri berpandangan dengan hadis ini bahwasanya yang namanya air itu tidak ada sesuatu pun yang mensucikan, yang menyebabkan akhirnya air tersebut menjadi najis. Artinya air itu senantiasa tahur, tidak bisa berubah menjadi najis walaupun tercampuri dengan sekian dari sesuatu yang najis. Nah, ini mazhab az-zahiri. Namun yang rajih di antara penerapan makna hadis ini adalah mazhab jumhur dari kalangan mereka para ulama bahwasanya selama najis tersebut ketika tercampur dengan air, ketika tercampur dengan air, tidak menyebabkan akhirnya air tersebut berubah dari sisi sifatnya. Nanti akan disebutkan pada hadis yang setelahnya, berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Selama sesuatu yang najis itu mengenai air dan air tersebut tidak mengalami perubahan dari sifatnya, apakah itu baunya sehingga tidak tercium aroma najis yang mengenainya, atau rasanya tidak terasa seperti rasa najis yang mencampurinya, atau berubah warnanya dari sisi rasa, bau, dan warna, maka berdasarkan hadis ini tetap air tersebut dikatakan sebagai air yang tahur, bisa digunakan oleh seseorang untuk bersuci berdasarkan hadis bi'rul bidha'ah. Nah, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, disebutkan oleh Al-Imam Abu Tahir rahimahullah, ويظهر والله اعلم, dan yang nampak والله اعلم annal murada, bahwasanya yang dimaukan dengan min qaulin nabi, dari sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, al ma'u tahurun la yunajjisuhu syai, ai madama ala ma'iyatihi, selama air ini tetap berada pada sifatnya, statusnya sebagai air. Bi awsafihi at-tabi'iyyah allati khalaqaha Allah ta'ala fiha, dengan sifat-sifatnya secara tabiat yang Allah azza wa jalla menciptakan air tersebut pada sifat-sifat tersebut. Sifat air itu kita ketahui secara bersama, ya kan, tidak perlu dibahas. Artinya dari penjelasan Abu Thahir rahimahullahu ta'ala, yang difahami dengan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sumur bidha'ah, tentang sumur bidha'ah yang disebutkan dalam riwayat tersebut, tercampur darah haid, tercampur daging anjing, demikian pula kotoran-kotoran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa at-tahur la yunajjisuhu syai, air itu adalah air yang suci, yang tahur, tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan akhirnya dia berubah menjadi najis. Karena sumur bidha'ah adalah sumur yang banyak airnya, yang banyak airnya, ma'ruf yang namanya sumur demikian. Naam, punya sumber, ada airnya, sehingga ketika tercampur sesuatu yang najis tidak menyebabkan akhirnya sumur tersebut berubah dari sisi sifatnya. Dan ini yang menyebabkan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan jawaban yang tadi kita sebutkan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai, sesungguhnya air itu adalah air yang tahur, tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan akhirnya dia bisa berubah menjadi najis. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya al aslu fil ma at-taharah, asal dari air dikatakan sebagai air yang suci dan mensucikan. Asal hukum dari air adalah taharah, suci dan mensucikan, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Maksudnya adalah, ini kaidah penting untuk kemudian kita ke depan bisa mempraktekannya. Kalau semisal seseorang itu ragu ketika hendak berwudu, dia melihat ada air yang ada di sampingnya, dia ragu air ini suci atau tidak, air ini suci atau tidak, maka kembalikanlah ke hukum asal. Asal dari air adalah taharah, sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Tidak perlu seorang ragu memanfaatkan penggunaan dari air tersebut. Nah, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, annal ma'a idza taghayyara bi tahir fa huwa tahur, bahwasanya yang namanya air apabila berubah dengan sesuatu yang suci, maka tetap dikatakan air tersebut adalah air yang tahur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, la yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyebabkan air ini bisa berubah menjadi najis. Naam. Dan hadis ini sebetulnya berhubungan dengan hadis yang setelahnya, sehingga kita bacakan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai, sesungguhnya air itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan akhirnya dia berubah menjadi najis. illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Terkecuali apabila sesuatu itu merubah dari sisi rasanya, dari sisi aromanya, baunya dan rasanya. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, launihi atau warnanya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala. Walil Baihaqi, di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu wa ta'muhu wa launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Sesungguhnya air itu tahur. Air itu tahur, suci dan mensucikan. Terkecuali apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air ini mengalami perubahan. Dilihat dari sisi aromanya, au ataukah rasanya, au ataukah launuhu warnanya, binajasatin tahdutsu fihi. Disebabkan karena adanya najis yang mengotorinya. Sehingga riwayat hadis yang pertama disebutkan dengan huruf wawu, ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Riwayat yang kedua disebutkan dengan huruf au, in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu. Kedua riwayat tersebut disebutkan oleh mereka para ulama tidak ada pertentangan, karena wawu pada hadis yang di atas itu bermakna au, menunjukkan di antara dari persyaratan air tersebut berubah dilihat dari sisi sifatnya adalah apabila mengalami salah satu dari tiga perubahan yang disebutkan dalam hadis tersebut, sehingga tidak dipersyaratkan ketiga-tiganya mengalami perubahan, cukup satu saja itu sudah menyebabkan air tersebut ini keluar dari hukum asal, dikatakan sebagai air yang tahur. Semisal contoh, ada air seember kemudian ternyata tercampuri najis. Air tersebut dilihat dari sisi bentuknya atau dilihat dari sisi warnanya tidak berubah. Orang lihat bening dia, sama seperti air pada umumnya, jernih. Dilihat dari sisi rasanya juga tidak berubah. Ketika diminum rasanya sama seperti air. Namun ada aroma dari najis tersebut. Berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan, air tersebut itu najis, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ataukah baunya tidak ada tercium aroma bau yang yang ada pada air tersebut, namun terlihat warnanya berubah, dari sisi rasa juga tidak berubah, maka tetap air tersebut itu dihukumi sebagai air yang najis, tidak bisa seseorang menggunakannya untuk berwudu. Ataukah dilihat dari sisi warna dan baunya ternyata tidak berubah, namun rasanya yang berubah. Ini juga sama. Sehingga wawu dalam hadis, dalam lafaz yang pertama sama dengan riwayat yang di bawah. Wawu itu bermakna au. Nah, hadis ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala termasuk dari hadis yang mengkhususkan hadis yang kedua yang tadi kita sebutkan. Rasul menyatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Hadis ini mengkhususkan hadis yang tadi kita sebutkan. Artinya hukum asal dari air adalah tahur, suci dan mensucikan. Sehingga ketika air ini terkena sesuatu yang najis, selama sekali lagi berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan tidak merubah sifat dari asal air tersebut, maka tetap dikatakan air tersebut adalah air yang tahur. bukan sebagai air yang najis. Namun hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah termasuk dari hadis yang disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari sisi riwayatnya adalah hadis yang dhaif. Beliau menyebutkan wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan dalam risalahnya Al-Majmu' ittafaqu 'ala dha'fihi. Mereka para ulama sepakat hadis yang datang dengan lafaz pada air itu apabila terkena sesuatu yang najis kemudian mengalami perubahan pada baunya, pada rasanya ataukah warnanya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan mereka para ulama sepakat hadis ini adalah hadis yang lemah, yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Penyebabnya adalah di dalam riwayat hadis ini terdapat salah seorang rawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Ia bernama Rusdin Ibni Sa'ad. Rusdin Ibni Sa'ad ini disebutkan oleh Ibnu Yunus rahimahullah kana rajulan salihan. Beliau ini sebetulnya adalah seorang yang saleh. La syakka fi fadlihi, kita tidak meragukan padanya ada keutamaan. Dia seorang yang saleh. Naam. Adrakathu ghaflatu salihin fa khalata fil hadis. Namun karena kesolehannya dia mengalami kelalaian di dalam memutkinkan hafalannya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hafalannya mengalami ikhtilat, tercampur baur antara riwayat yang sahih dengan yang palsunya. Nah, namun mereka para ulama bersepakat seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah bahwasannya yang namanya air ketika terkena sesuatu yang najis kemudian tidak mengalami perubahan dari sisi sifatnya, apakah pada aromanya atau kepada warnanya atau kepada baunya, ini sama sekali tidak merubah hukum asal pada air tersebut. Nah, ini ijma disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala. Sehingga ijma' itu menetapkan makna dari hadis tersebut. Ditinjau dari sisi hadisnya, padanya ada kelemahan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa madarul hadis ala Rashid ibn Sa'ad. Ini bukan Rusdin bin Sa'ad ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sebab musabab dicacatinya hadis ini adalah disebabkan karena Rashid Ibn Sa'ad, kata beliau rahimahullah. Wa qad ikhtalafa 'alaih, telah berselisih mereka para perawi hadis di dalam meriwayatkan hadisnya. Fa minhum man rafa'ahu 'anhu, di antara mereka ada yang menyebutkannya secara marfu'. Wa minhum man awqafahu, di antara mereka ada yang menyebutkan riwayatnya secara mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara mereka ada yang merafa'kan, ada yang memauqufkan. Fa kullum minal musnadi wal mursali dha'ifun la yuhtaju bi haditsih. Hadis yang marfu ataukah hadis yang mursal, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seluruhnya adalah hadis yang dha'if yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga Syekh Al-Albani sendiri termasuk dari mereka para ulama yang menyebutkan kecacatan atau kedhaifan riwayat tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sisa dari faedah yang setelahnya insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya bi'tinillah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.